والصديقين والشهداء والصالحين ويدخلنا وإياهم الجنة بغير حساب ويحفظنا وإياهم من البلايا والمصائب والأمراض ولا يرجعنا الأسقام والآلام والآفات والعادة وكل فتنة ومصيبة وضير وشر الشياطين والجن والإنس أجمعين وعين السوء أن الله يرزقنا وإياهم رزقا منه سبحانه وتعالى كثير الطيب لسيما نبي الله وباطنا على هذه النية وعلى كل ما نوى وزر صالح إلى حضرة النبي وأهل بيت الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. لدى كل حرف كتب ويكتب أبدا الأبدين وزاد الرائدين. قال رحمه الله تعالى kemudian daripada itu maka marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak tidak bisa dihitung oleh kita zahir dan batin. Di antaranya bahwasanya kita pada ini hari masih diberi Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk berkumpul di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunan, kemaafan, keridhaan kepada kita semua dunia dan akhirat dan memberikan keselamatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Kemudian daripada itu maka di dalam kitab ini disebutkan bahwasanya jazam itu terbagi kepada empat bahagian. Pertama, jazam yang muwafaqat pada hak dalil, maka inilah yang dikata ma'rifat. Artinya itikad hati yang benar dan serta ada dalilnya itu yang dinamakan ma'rifat. Itulah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala fardhu ain kepada kita semua, supaya kita semua ini mengenal akan Allah Subhanahu wa taala, yakni mengenal akan sifat-sifatnya dengan dalil satu persatu. Yang kedua, jazam muwafaqat pada hak tetapi dengan tiada dengan dalil, maka inilah yang dikata taklid sahih namanya. Artinya seseorang itu meyakinkan akan Allah Subhanahu wa taala bersifat sifat sempurna, akan tetapi orang ini tidak mempunyai dalil, maka orang itu bukan ma'rifat kepada Allah tetapi namanya bertaklid walaupun taklidnya itu sahih. Maka masalah orang yang tidak mempunyai dalil ini khilaf antara ulama. Ada yang mengatakan beriman tapi berdosa, ada yang mengatakan sama sekali belum beriman karena kesalahannya tidak berdalil. Ketiga, jazam tiada muwafaqat pada hak tapi dengan dalil, maka inilah yang dikata jahil murakab. Artinya seseorang itu mempunyai ilmu, mempunyai keyakinan, cuma keyakinan itu salah. Di dalam salah itu inya masih mengaras akan kesalahannya itu karena ada mempunyai dalil, maka dinamakan orang itu jahil murakkab, jahil yang berlapis-lapis. Adapun keempat, jazam tiada muwafaqat pada hak, artinya mempunyai keyakinan yang salah dan tiada dengan dalil pula. Maka inilah yang dikata dengan taklid batil marahnya. Itu. Maka yang tiga ini, baik taklid yang sahih maupun jahil murakab maupun taklid batil, sama sekali kita ini dilarang. Yang disuruh adalah jazam yang muwafaqat pada hak serta ada dalilnya, yaitu ma'rifat. Itulah yang dituntut oleh Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang balik lagi berakal. Apabila orang itu mendapat ma'rifat kepada Allah Ta'ala, maka selamatlah ia daripada kekafiran dan selamatlah ia daripada kemunafikan. Itu perbedaannya. Adapun arti dalil, yaitu barang yang menunjuki atas kebenaran sesuatu barang. Itulah maksud dalil tadi. Dalil itu sesuatu yang menunjuki atas kebenaran sesuatu. Adapun dalil wujudnya Allah Ta'ala dengan segala sifatnya yang lain dari wujud adalah itu memadai dengan dalil ijmali, artinya jumlah, bahasa Banjar baborong. Apa dalil yang baborong itu? Yaitu keadaan bumi, langit, dan barang yang ada dalam keduanya. Jadi kalau orang itu meyakinkan bahwa Allah bersifat ada dan lain-lain daripada sifat lagi, dalilnya hanya satu aja. Ujarnya dalilnya adalah bumi, langit, dan barang keduanya. Itu orang sudah disebut arif billah karena mempunyai dalil. Firman Allah Ta'ala, inna fi khalqi wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari liulil albab. Artinya bahwasanya di dalam kejadian segala langit dan bumi dan persalahan malam dan siang, sesungguhnya sekalian itu menjadi pertunjukan atas keadaan Allah Ta'ala yang menjadikan sekalian yang demikian itu bagi orang yang ada empunya akal pikiran adanya. Jadi kepada orang yang mempunyai akal pikiran, dia tatkala melihat atau mendengar alam ini, atau tatkala makan minum, atau tatkala berpakaian, atau tatkala bergerak dan berdiam, atau tatkala apapun keadaan, maka pikirannya itu ingat kepada yang menjadikan itu keadaan tadi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di akalnya karena dalilnya Allah itu, dilihatnya dengan matanya, didengar dengan telinganya, dan dirasakannya, dan macam-macam lagi. Jadi orang itu banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila orang banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hatinya orang itu tenteram, tenang, dan otaknya orang itu lapang dan senang. Sekali lagi kita ulangi, apabila orang itu banyak ingat kepada Allah Ta'ala, maka hatinya orang itu tenang dan tenteram, pikirannya itu senang dan lapang. Sebaliknya jika orang itu lupa akan Allah atau kurang ingatannya kepada Allah, maka orang itu diserang oleh penyakit sedih dan duka cita, yang mengakibatkan sedih dan duka cita itu kepada putus asa dan lain-lainnya daripada kebinasaan. Na'udzubillah min dzalik. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala bersifat sedih. Sebagaimana qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dilindungi, disuruh berlindung kepada Allah daripada waswasil khannas. Di dalam tafsir, arti waswasil khannas itu sedih dan duka cita. Itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Karena orang yang sedih dan duka cita itu, ia tidak bersyukur atas kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersyukur akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingat akan kebaikan-kebaikan Allah. Hanya yang diingatkannya adalah bala dan musibah. Maka itu kita disuruh oleh Allah Ta'ala berlindung kepadanya daripada waswasil khannas itu tadi. Dan kita semua disuruhnya supaya bergembira seterus-terusnya dengan dalil Al-Quran, fastabshiru bi bai'ikum alladzi bai'tum bih. Orang-orang yang iman itu dan beramal saleh itu, berarti orang itu sudah bermuamalah, berjual beli kepada Allah Subhanahu wa taala. Dirinya dan hartanya itu dijualnya, maka Allah mahurufi akan surga di dunia dan surga di akhirat. Maka disuruh oleh Allah Ta'ala kepada orang yang beriman, fastabshiru, hendaklah kamu bergembira. Jadi bergembira itu suruhan Allah. Usang dan sedih itu, sakit hati itu larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh takwa kepada Allah, menjalankan yang disuruh, menjauhi yang dilarang. Di antara yang disuruhnya bergembira, di antara yang dilarangnya bersedih hati. Sedih itu mengakibatkan kekufuran. Sedih itu mengakibatkan keputusasaan. Sedih itu mengakibatkan kebinasaan. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau akal kita itu sudah mau berpikir bahwasanya kita ini asalnya kadadah, lalu diadakan, yang mengadakan itu bukan orang biasa, Allah yang mengadakan. Ingat situ aja dulu kalau kita mau berpikir, insya Allah hati kita itu lapang aja, walaupun kita di dalam sakit. Tetapi kita ingat bahwasanya Allah maulah aku, Allah menampak akan aku, bukan yang lain yang menampak. Aku ini tampaannya Allah, ulahannya Allah, bukan pabrik yang maulah. Walaupun sakit, walaupun garing, walaupun penyakit, artinya komplikasi, tetapi namun hati kita itu kada sedih, pikiran kita kada usang, karena kita ingat bahwa kita diciptakan oleh Allah, bukan ciptaan manusia, bukan alat-alat, tidak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita akal yang bagus, pikiran yang bagus, sehingga kita itu selalu dapat melaksanakan suruhannya, fastabshiru bi bai'ikum, bergembiralah kamu. Dan mudah-mudahan kita ditolong Allah Ta'ala menjauhi yang dilarangnya, di antaranya yaitu bersakit hati, berpusang-pusang, bersedih-sedih. dan sebagai lagi dinakal dari ibarat Suhaimi dengan maknanya. Adapun ma'rifatullah ta'ala dan ma'rifat rasul terhenti atas pengetahuan tiga perkara yang tersimpun di dalam hukum akli. Artinya orang-orang yang ingin mengenal Allah dan ingin mengenal segala rasul itu pasti mahajatakan ia mengetahui akan tiga perkara yang akan datang ini, yaitu wajib satu, kedua mustahil, ketiga jaiz, artinya harus. Jadi orang-orang yang mau ingin mengenal Allah dan Rasul harus ia mengetahui apa yang wajib bagi Allah dan Rasul, apa yang mustahil bagi Allah dan Rasul, apa yang harus bagi Allah dan Rasul. Itu yang tiga itu pasti diketahuinya kalau ia hendak ma'rifat. Maka dari itu wajib diketahui akan tiga perkara ini didahulukan atas sebutan 20 sifat. Artinya makna wajib dan makna mustahil dan makna harus didahulukan kita mengetahuinya sebelum kita masuk membicarakan sifat 20. Dan tambah lagi di sini sebutan hukum syar'i, artinya hukum fikih, dan hukum adi, artinya hukum kebiasaan. Karena boleh dapat kebedaan satu sama lain adanya, supaya kita bisa membedakan mana yang wajib pada akal, mana yang wajib pada syariat, mana yang wajib pada adat. Ketiga-tiganya ini disebutkan. Nomor satu hukum akli dulu, yaitu hukum akal yang sempurna. Arti hukum di sini putusan. Putusan itu dari akal. Akalnya pula yang sempurna. Jadi ini mahajatakan akal yang sempurna. Itu mahajatakan. Lamun akal kada sempurna, kada kawa. Kada kawa memutus napa narainya kada sempurna. Ini nang kawa memutus ini akal nang sempurna. Lalu akal itu apa sebenarnya? Maka jawabnya akal itu yaitu cahaya yang tertaruh di hati mukmin. Arti akal itu cahaya yang ada di dalam hati orang yang beriman. Jadi kalau hati orang yang beriman itu mengandung cahaya, ngarannya orang beriman itu mempunyai akal. Apabila hati orang yang beriman itu belum dapat cahaya, maka namanya orang itu belum berakal. Nah, dengan cahaya itu dapat diketahui akan segala ilmu daruri. Artinya wasitoh parantara cahaya itu tadi, dia mendapat ilmu daruri. Arti ilmu daruri yaitu yang tiada berhajat pada dalil. seperti satu ditambah satu sama dengan dua. Itu namanya ilmu doruri. Seperti api sifatnya panas, itu ilmu doruri. Orang yang tahu bahwa satu ditambah satu dua, orang yang tahu bahwa api itu panas, itu orang sudah mempunyai cahaya. Ada mempunyai cahaya di dalam hatinya, dapat membedakan ini panas, api ini panas. Lalu inya itu berjauh daripada panas tadi. Karena panas itu adalah api, api itu adalah syaitan. Maka dengan adanya akal itu tadi, dia menjauhkan dirinya bersifat pemanasan. Tidak ada sifat pemanasan. Karena pemanasan itu api, api itu dari syaitan. Apabila sudah tahu demikian, dia membaca a'udzubillah minasyaitanir rajim. Lalu hilanglah panasnya tadi. Apabila panas itu hilang, maklum kepada kita gantiannya adalah dingin. Dingin itu adalah dari surga. Karena surga itu adalah dingin, neraka itu adalah panas. Yang kedua, apabila orang itu mempunyai cahaya di dalam hatinya, dia mendapat ilmu nagori. Artinya yaitu berhajat pada dalil. Ilmu-ilmu yang menghajatkan dalil bisa didapati oleh akal yang sempurna. Ini semua letaknya di akal. Namun akalnya itu kada sempurna, kada dapat ilmu daruri dan kada dapat ilmu nazari. Sudah tahu aja api ini panas, panas itu syaitan, tapi tetap aja mengambil akan sifat panas tadi. Kada mau melawan sifat pemanasan tadi. Suka sifat panas, kada mau suka sifat dingin, kada mau. Itu orang akalnya belum sempurna. Dan arti hukum akal menetapkan sesuatu barang bagi sesuatu barang atau menafikannya padanya dengan tiada terhenti atas berulang-ulang. Arti hukum akal, akal itu menetapkan sesuatu, misalnya sifat wujud bagi Allah Subhanahu wa taala, dan menafikan sifat adam bagi Allah taala. Tidak disertai berulang-ulang. Nah, seperti hukum adat, kalau hukum adat itu berhajat kepada berulang-ulang. Nah, itu hukum adat mahajatakan berulang-ulang. Misalnya parut lapar, lalu dibawa makan, lalu kenyang. Sekali sudah dicoba, mbak itu lapar pulang, dibawa pulang makan, kanyang pulang, sudah dua kali mengulangi, maka itu ngarangnya ada. Jadi dapat disebut bahwa ada hukum ada, apabila orang lapar, dibawa makan, itu kanyang. Hukum adat ngarangnya itu. Bukan hukum akal, hukum adat namanya. Sebab inya mahajatakan sudah diuji diulang-ulang. Ada hukum akli kada bahajat kepada ulang itu. Dan tiada terhenti atas tertaruh oleh yang menaruh. Artinya hukum adat ini dan hukum apa hukum akal ini tidak terhenti atas tertaruh oleh yang menaruh, berlainan daripada hukum syar'i. Artinya hukum akal itu bukan mahajatakan orang yang maulah pada itu, memang sudah memang seadanya nang kaya itu. Allah Ta'ala bersifat wujud itu bukan ulahan orang, memang seadanya nang kaya itu. Allah Ta'ala mustahil bersifat kadam, memang seadanya nang kaya itu, bukan diulah oleh orang lain. Nah, seperti hukum syar'i. Kalau hukum syar'i itu adalah mahajatakan kepada nang maulah. Nah, ini perbedaan antara tiga hukum. Antara hukum akli, hukum adat, hukum syar'i. Syariat. Hukum syariat ini ada maulah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermula tersimpun hukum akli di dalam tiga perkara. Sebelum kita mengaji sifat 20, lebih dulu diwajibkan perdoain kita harus tahu dengan bujur-bujur akan arti nang tiga ini. Apabila kita pada tahu nang tiga ini, maka kita tidak akan mengenal Allah dan Rasul. Oleh sebab itu didahulukan mengaji apa arti nang tiga ini. Pertama, wajib. Artinya yaitu barang yang tak dapat pada akal tiadanya. Arti wajib pada akal yaitu kalau harus saja selamat dan harus saja binasa, barangnya harus, lalu mengharap supaya selamat, takutkan kalau binasa. Karena apa? Karena diri kita ini harus saja selamat, harus saja binasa, harus saja mati, harus saja hidup, lalu mengharap hidup, takut mati. Karena apa jadi nengka itu? Karena sudah ada keyakinan bahwasanya memperbuat mungkin ini lawan Tuhan itu harus saja. Orang berpangkat harus saja diampihi Tuhan pangkatnya. Orang nangkal sang pangkatan diandap oleh Tuhan pangkat nang tinggi harus saja lawan Allah Ta'ala. Nang di atas diandap di bawah, nang di bawah diandap di atas harus saja. Akal menerima, sebab buktinya banyak saja. Nang asal di atas tak ke bawah, nang asal di bawah tak ke atas, itu berbukti banar saja, banyak bukti-bukti sudah. Nang kada sing garingan mati. Nang garing banget hidup aja lagi. Karena harus saja lawan Tuhan mematiakan nang sehat, harus saja lawan Tuhan menghidupkan nang garing banget. Di sini timbul khauf artinya takut, roja artinya mengharap. Demikian orang menuntut ilmu. Harus saja orang menuntut ilmu itu menjadi orang alim, harus saja orang menuntut ilmu itu menjadi orang jahil. Buktinya pada semunyaan orang menuntut ilmu alim. Karena apa? Karena harus saja. Apabila dikehendakinya alim berlaku kudratnya, maka alimlah ia. apabila inya kada menghendaki alim, walau siang malam kada karuan guring menuntut ilmu, tapi mun Tuhan kada menghendaki, kada bakal alim tetap bungul jua. Karena lawan Tuhan hukumnya harus. Demikian juga orang berusaha, berikhtiar. Harus saja orang yang berusaha itu disugihakan Tuhan, harus saja dipakirakan, disusahakan oleh Allah Ta'ala, dirugiakan. Jadi untung dan rugi itu harus bagi Allah Ta'ala, bukan wajib, bukan mustahil. Harus untung itu harus, wajib apa rugi itu pun harus. Jadi kepada orang yang berusaha, nah itu, maharap kepada Allah untung, takutan rugi. Pasti nang dua itu ada. Kenapa jadi ada? Karena ia sudah tahu arti harus. Nah ini kena cara pemakaiannya nang kayak itu. Kalau kita garing berobat, harus saja baik, harus saja kada sing baikan. Karena obat itu termasuk usaha ikhtiar, nang samunyaannya kada memberi bekas sama sekali. Lamun dikehendaki Allah Ta'ala baik, maka baiklah ia. Bukan obat yang membaikkan, kada. Lamun Allah kada menghendaki baik, segodang memakan obat, rugi duit benar aja menukar, penyakitnya kada baik juga. Semua itu adalah kembali kepada makna harus bagi Allah Ta'ala berbuat segala mungkin sekehendaknya. Jadi di situ ada harapan kita dengan takut. Janganlah kita ini takut saja nang bisi sebuting, harapan kadada, salah. Sama lawan burung bisi alar sebelah, pasti gugur. Kalau orang punya takut saja sebuting, harapnya kadada, sama lawan burung bisi alar sebelah, gugur. Binasa. Di mana kebinasaannya orang yang takut saja sebuting? Yaitu putus asa. Nah, putus asa ini dosa yang paling besar. Putus asa itu dosa yang paling besar. Jadi kita ini haram bersifat putus asa. Kalau kita garing, jangan putus asa. Kalau saya kada ada harapan lagi aku ini baik, itu putus asa ngarannya. Kalau kita bungul, jangan putus asa. Kada ada harapan lagi aku ini alim, ampih mengaji, putus asa ngarannya itu. Kada boleh putus asa, kada boleh. Dosa ganal banar andaklah di dalam hati. Apabila orang berdosa, pasti disiksa Allah Ta'ala, lamun kada dibarinya ampun. Sekali lagi, lamun kada dibarinya ampun. Lamun dibarinya ampun, kada apa. Tapi lamun kada diampuninya, disiksanya. Jadi jangan sampai kita itu kebanyakan takutan aja, bisi takutan aja sebiji, takutan aja. Busia ini, busia ini, busia ini, busia ini, busia ini, kebanyakan takutan, jadinya putus asa. Lalu dosanya itu dosa besar. Maka itulah tujuan syaitan. Syaitan itu menyuruh supaya kita ini sama-sama masuk neraka. Di antaranya kita disuruhnya bersifat putus asa. Itu syaitan ampun pekerjaan. Lamun dapatnya kita ini putus asa, maka awal lawannya sudah. Jadi kawalnya setan. Jadi jangan terlalu banar bersifat takutan. Lamun watas mengakibatkan putus asa. Kurang garing putus asa, kada hendak lagi memacam-macam. Tapi lamun inya masih ada harapannya, nah mau aja minta banyak tawar ke usahanya, berdoa ke usahanya, masih ada usaha. Walau ada makan obat, tapi berdoa meminta ya Allah, ulun percaya pian kuasa dan pian berkehendak dan harus bagi pian ya Allah menyembuhkan penyakit ulun ini. Walaupun ujar dokter seumuran penyakit ini kada mau baik, tapi lamun pian harus saja membaikkan. Ah, kada putus asanya. Walau penyakitnya itu barat-barat sudah, tapi setan ini, hantu ini menyuruh benar supaya sinang garing ini putus asa, supaya sama-sama lawannya masuk neraka. Nah itu dijaga benar. Anu mendengar aja kah? Mendengar aja kah? Nah kalau ya, sebab suara ulunnya ada sarut, suara sarut. Jadi kalau pina ada yang kada bujur mendengar. Setan itu berusaha supaya kita itu bersifat putus asa. Ya kah kita garing, kada ada lagi bisi harapan baik. Ya kah menuntut ilmu, kada ada harapan lagi aku ni cagarnya alim. Ya kenapa kah, ya kenapakah pokoknya apabila kada ada lagi harapan, hilang lalu harapan, ngarannya putus asa. Maka dosanya dosa besar. Hendak dalam hati, dari putus asa itu timbullah pekerjaan yang nampak dilihat dengan mata kepala. Berdoa kada mau lagi orang putus asa, minta banyak tawar kada mau lagi orang putus asa, selipang berobat kada hapan lagi. Ringkasnya malapas akan ikhtiar dan usaha. Itu namanya orang putus asa. Dosanya dosa besar. Derajatnya sesudah syirik kepada Allah Ta'ala dan sesudah durhaka kepada dua ibu bapak. Jadi dosa besar pertama mensekutukan Allah, nang kedua hukukul walidain durhaka kepada ibu bapak, nang ketiga putus asa. Itu dosa nang paling ganal. Putus asa ini nang diusahakan semaksimal mungkin oleh hantu supaya kita ini jangan ada lagi bisi harapan. Ya kagari, kada ada lagi harapan juga baik, perasaan. Itu perasaan tak? Ya kawan, ya kabungul, kada ada lagi harapan halim. Ya karugi, kada ada harapan lagi cagar aku ni dapat keuntungan. Dan sebagainya misalnya. Jadi di harus sini timbul harap dan takut. Dan jangan jua pulang kita ini bisi sebuting harap aja, takutannya kada ada. Ama harap aja, uja urang bahari tapi harap. Ma harap aja sebuting, takutannya kada ada. Ada mau jua, sama luan burung nang sebelah jualan. Ini orang nang bisi harapan aja sebuting, kada ada bisi takutan, sama luan burung alar sebelah, ia binasa jua. Di mana binasanya? Misalnya orang dagang, maharap untung terus, lalu wani berutang, berutang ini, berutang ini, berutang ini, berutang ini, berutang ini, berutang ini, sebab inya punya harapan kawa aja terbayar. Sebutin itu aja, kada ada di hatinya musiah, kada kawa membayari, kada ada itu hingga nyerasa kawa aja membayari perasanya, Nah, akhirnya orang itu utangnya kada kada bayar sama sekali. Karena harapan aja bisi, takutnya kada ada. Nah, ingat situlah dulu kita membicarakan masalah. Artinya apa? Memang berhubungan dengan sifat 20. Kemudian yang kedua, nomor 3, syahdan bahwa kasih akan malaikat itu dari syarat iman. Artinya kita itu kalau beriman syaratnya itu kasih lawan malaikat. Kada boleh kita itu marah akan malaikat. Misalnya aja Mikail malaikat, tugasnya itu membawa rezeki lawan hujan. Lalu hujan kada turun, lalu kita sariki Mikail. Kenapa Mikail ini kada turun kalau hujan sekali panas banar? Nah, kada boleh itulah. Syaratnya iman, cinta, kasih akan malaikat. Atau orang sebutinnya Mikail tadi membawa rezeki, lalu kita bacarinya sebulan sudah kada bapak oleh. Ya kalau orang mendulang kita sebulan kada bapak oleh. Jangan sarik kawan Mikail. Kenapa Mikail ini jar kada membagi intan, ya kalau jar barang sekiat-kiat. Sebulan sudah undang, hari-hari tulak mendulang kada bapak oleh aja. Apa Mikail ini kada boleh kita itu sarik kawan Mikail, kada boleh. Syaratnya iman, sayang lawan malaikat. Ya kalau petugas Allah Ta'ala urusan rezeki Mikail, lawan urusan hujan Mikail. Demikian juga orang sekolah itu petugas yang membawa ilmu itu, wahyu itu Jibril. Jadi apabila kita mengaji menuntut ilmu walau mengerti, jangan sari kawan Jibril. Kenapa Jibril ini jangan kalau membagi-bagi ilmu lawan dia kok, jangan sari. Inya kalau petugas-petugas Allah Ta'ala itu samunyaannya itu disiplin. Kalau tidak diizini Allah Ta'ala, mereka itu kada bakal mengerja. Lamunnya diizini Tuhan, kada bakal mereka itu malalaikan. Jadi apabila diizini Jibril itu menurunkan ilmu, segeralah ilmu itu turun. Jikalau Mikail disuruh memberi rezeki, segeralah rezeki itu datang. Jikalau Mikail disuruh menurunkan hujan, segeralah hujan itu turun. Walau nang kaya maka kita hampas pangkung, minta hujan minta rezeki, minta ilmu, hampas pangkung. Lamunnya kada ada izin Allah Ta'ala, tetap Jibril dan Mikail itu kada bergerak juainya. Kada mengantari ilmu, kada mengantari rezeki, kada mengantari hujan. Jadi kita jangan sarik lawan perantara ini. Jangan marah lawan malaikat. Demikian juga umpamanya Azrail, tugasnya mencabut nyawa. Lalu misalnya kita bisi orang yang kita sayangi, karena lalu yang kita sayangi ini orangnya dicabut oleh Azrail, ruhnya mati. Jangan sarik kita itu lawan Azrail. Azrail kenapa nyawa jadi mencabut kekasih unda? Kenapa nyawa jadi mematiakan kekasih unda? Jangan kaya itu, jangan. Jangan disariki Azrail, jangan disariki. Sebab itu Azrail adalah melaksanakan perintah Allah. Orang hendak mati, mati selongonan, aku nak mati aja. Lamunnya balungan perintah Allah kepada Azrail, kan mau matinya. Aja beturih-turih awak pada mau mati. Tapi lamun sudah memang perintah Allah kepada Azrail orang itu mati, walaupun jantungnya sehat, paru-parunya bagus, nang darahnya normal dan sebagainya, mati karena sudah sampai tugas itu tadi. Nah inilah kita supaya cinta lawan malaikat. Jangan kita sarifi malaikat, jangan kita mamayi. Macam apa orang yang sarif lawan malaikat? Iya, yang ngampas pangkong sah. Limbah kematian kada sabar. Rugi kada sabar. Kena fitnah kada sabar. Itu samunya aneh itu orang menyariki malaikat saja. Sebab samunya aneh itu ada petugas Allah Ta'ala yang menyampaikan sudah. Namun menyariki Jibril ditampar Jibrilnya kada kawa. Sarik lawan Mikael ditampar Mikael kada kawa. Menampar Azrael kada kawa. Cuma sama lawan orang menampar. Yaitu hampas pangkung. Kada sabar. Itu sama lawan menyakiti malaikat. Lamun menyakiti malaikat, imannya lalu rusak. Sebab cinta lawan malaikat itu syarat iman. Misalnya tadi orang menuntut ilmu kada paham, lalu hampas pangkong, itu berarti menyakiti Jibril. Nang kedua misalnya orang itu kedinginan, kepanasan, hujan kada turun, lalu hampas pangkong, itu menyariki lawan-lawan Mikael. Atau orang itu nah kada pokoleh mendulang bebulan-bulan mendulang kada pokoleh, hampas pangkong kada sabar, ngarannya menyariki Mikael. Atau orang itu misalnya kematian lalu hampas pangkong, itu ngarannya menyariki Azrael. Kada lamun arti menyariki itu menampar, menempelih, kada kelakuannya cah. Itu arti menyariki. Nah ini supaya kita ini tahu, supaya tahu. Maka syarat iman, cinta lawan malaikat. Jadi tatkala ilmu belum dapat, sabar aja. Tatkala rezeki belum dapat, sabar aja. Tatkala hujan belum turun, sabar aja. Karena kada menyariki lawan petugas-petugas Allah Ta'ala ini. Nah itulah dulu kitab yang kedua. Kemudian kitab yang ketiga. Nomor 9. Dan ketahui ilmu bahwasanya perkataan yang didengar itu seperti makanan. Setengahnya memberi manfaat, setengahnya memberi mudarat. Artinya kata-kata orang dah, nang kita mendengarinya itu terbagi dua. Ada nang manfaat, ada nang mudarat. Nah ini jelas saja lawan kita. Kadang-kadang kita imbah mendengar suara ini nah nyaman hati kita, lapang dada kita, senang pikiran kita. Itu ngarannya makanan nang manfaat. Karena kadang-kadang kita mendengar suara nang sumbang pulang, nang kada nyaman banget didengar, lalu sakit hati kita, lalu sakit pikiran kita. Nah itu sama lawan makanan nang memberi mudarat ngarannya itu. Jadi kita wajib menjaga telinga kita daripada mendengar sesuatu yang bakal mudarat. Wajib kita menjaga telinga daripada mendengar sesuatu yang bakal kita mudarat. Seperti mendengarkan orang yang sifat adwasa. Orang yang sifat adwasa itu kalau kita dengari pandernya itu mengakibatkan kita itu selalu sakit hati karena mendengar suara orang yang adwasa. Wajib kita itu menjaga telinga kita jangan mendengar suara orang yang adwasa tadi. Demikian juga pulang kita wajib menjaga telinga kita daripada mendengar orang yang mengupat. Karena kalau orang mengupat itu sinang mendengar ini sakit hatinya. Wajib kita itu jangan mendengar. Oleh sebab itu disuruh dalam agama menjaga akan pendengaran supaya hati kita. Apa yang bakal menyakitkan hati kita, janganlah kita dengari. Sama lawan makanan menuatas menyakitkan ke parut, jangan disuap. Dan setengahnya panawar dan setengahnya racun. Jadi ada kata-kata yang jadi panawar, ada kata-kata yang jadi racun. Wajib kita itu menjauhkan telinga kita daripada mendengar yang racun-racun ini tadi. Sebab pada gampang apabila racun yang masuk di telinga, habisan. Bahkan berkakalan perkataan itu di dalam hati lebih lama daripada berkakalan makanan di dalam parut. Kalau makanan yang mudarat dari dalam parut, misalnya kita itu makan asam, lalu beraan, satu mata aja dimana habis asamnya hampir beraan. Tapi kalau telinga kita mendengar kata-kata sumbang, misalnya orang mengupat, kita mendengar seumur hidup kupatannya itu nah di hati kita tuh berikitnya seumur hidup. Berikitnya itu seumur hidup di hati kita. Oleh sebab itu apabila orang mengupat orang, apabila orang menguya keaiban orang, maka dosanya lebih besar daripada 70 kali berzina dengan uma kandungnya. Sebab sakitnya hati orang yang dikupat itu berkelanjutan. Karena makanan itu hilang ia di dalam parut besar dengan dibawa tidur dan umpamanya. Dan terkadang berkekalan ia di dalam parut beberapa hari kemudian hilang dengan makan pencahar jauh lebih. Adapun perkataan jatuh ke dalam hati, maka terkadang berkekalan ia di dalam hati seumur hidup. Maka jika ada ia perkataan yang jahat seperti dikupat orang, senantiasa ia memfitnahkan kepada hati itu dan mendatangkan was-was ke dalam hati itu. Gara-gara pandir tadi aja dulu didengar, lalu dapat was-was. Karena pandir itu adalah menimbulkan jadinya was-was. Bahkan terkadang menyebabkan ia akan kebinasaan yang besar. Maka hendaklah bersungguh-sungguh orang yang berakal pada memelihara pendengarnya dan segala anggotanya sebelum ditanya daripadanya pada hari kiamat. Telah berfirman Allah Ta'ala, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya bahwasanya pendengar dan penglihat dan hati sekaliannya itu akan ditanya daripadanya pada hari kiamat. Kenapa kamu jadi mendengar orang itu? Nah itu ditanya kena oleh Tuhan. Jadi sebelum ditanya, kita berdahulu banyak-banyak artinya kita itu menjaga. Nah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keampunan, kemaafan kepada kita atas dosa-dosa telinga kita. Rasanya kita banyak banget kesalah menggunakan telinga ini. Banyak kita ini mendengar nang sumbang-sumbang, nang mengakibatkan kita itu tapi mau guring dan sebagainya. Karena kata-kata nang sumbang tadi. Padahal kita dilarang mendengar itu, tetapi kita masih mendengarinya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala nang pengasih penyayang nang bersifat kudrat iradat maampuni akan dosa-dosa telinga kita ini tadi. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang pengasih penyayang memberikan kepada kita keampunan daripada segala dosa dan kesalahan. dohel batin seumur hidup kita, dan agian dosa ibu kita, bapak kita, keluarga kita, tetangga kita, terutama jiran ulun di sini, mudah-mudahan semua mendapat keampunan dari Allah segala dosa dan kesalahan. Dohel batin seumur hidup, diberinya rahmat yang luas, selamat dunia akhirat, mati berumur, mati beriman sempurna, segala hajat kabul, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua husnul khatimah indal maut fi khair wa afiyah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala